Berdosakah diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapu dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas ke merata. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Seribu kali sayang sangka ku kan kemati cerita kasih kita, rupanya seketika setelah merelakan. Setelah kau bisikan segugur janji, janji takkan bakal mungkiri. Apakah sebenarnya terjadi hingga kau bersikap demikian? Sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Selang segala.